بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. الإخوة في الله, pagi hari ini syukurnya kajian diampu oleh Ustaz Rahmat Hidayat Hafizahullah. Beliau berhalangan, saya datang menggantikan beliau. Dan alhamdulillah kita akan isi kajian subuh ini dengan lanjutan membaca kitab Al-Wabil Sayyib tentang keutamaan zikrullah pada poin yang ke-35. Berkata al-Imam al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-khamisatu wa thalathun, faedah zikir yang ke-35, anna dhikra yusayyirul abda wa huwa qaidun ala firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihhatihi wa saqamihi wa fi hali na'imihi ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته. ذكر الله, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuat hamba berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Ya, seluruh manusia makhluk sedang berjalan menuju Allah Jalla wa Ala. Ada yang terhenti kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Terhenti dengan kelalaian, ghaflah, ingat kemudian berjalanlah dia kembali. Terhenti dengan maksiat, kemudian taubat, kembalilah dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka zikrullah akan membuat hamba senantiasa berjalan menuju Allah dalam segala keadaannya. Wa huwa qa'idun ala firasyih, walaupun dalam keadaan dia berbaring atau duduk di atas ranjangnya, dengan berzikir kepada Allah dia hakikatnya sedang berjalan menuju Allah. Wa fi suqih, baik ketika sedang di pasar, ya, ketika dalam keramaian orang sibuk dengan berjual beli, dengan dagangan dunia, dia tak lupa dengan perjalanannya menuju Allah dengan zikirnya. Fi hali sihhatihi wa saqamihi, baik dalam keadaan sehatnya maupun dalam keadaan sakitnya, terus dia berjalan tak putus menuju Allah dengan zikirnya. Wa fi hali na'imihi wa ladzatihi, dalam keadaan kenikmatan dan kelezatan yang dia sedang rasakan. Wa ma'ashihi, dalam kehidupan dunianya. Wa qiyamihi wa qu'udihi, baik dalam keadaan berdiri, duduk. Wa tija'ihi, berbaring. Tak pernah putus dia berjalan menuju Allah. Wa safarihi wa iqamatihi, baik dalam keadaan musafir, sedang keadaan mukim. Falaysa fil a'mali syai'un ya'ummu al-awqati wal ahwal mithlahu, tidak ada amalan dari berbagai macam bentuk amalan-amalan agama ini yang dapat mencakup pengamalannya pada setiap waktu, setiap keadaan, sebagaimana zikrullah tabaraka taala. Salat ada waktunya, puasa ada waktunya, jihad ada waktunya, haji ada waktunya. Zikrullah tak ada yang menghalanginya dalam segala keadaan, dalam segala tempat, dalam segala kondisi, berdiri, duduk, berbaring, terlentang, terlungkup, tak pernah ada yang menghalanginya. Amalan yang begitu indahnya, ketika musafir, ketika mukim, hatta innahu yusayyirul 'abda wa huwa na'imun 'ala firasyih. Bahkan zikrullah mampu membuat hamba tetap berjalan menggapai Allah, menuju Allah, walaupun dia tidur di atas ranjangnya. Fayasbiqul qa'ima ma'al ghaflah. Orang yang berzikir sambil tidur dapat melampaui, mengalahkan orang yang qiyamul lail tapi dengan kelalaian berdiri salat, dengan kelalaian hati, sementara dia dengan hati yang ingat kepada Tuhannya. Fayusbihu hadha wa qad qata'a ar-rakba wa huwa mustalqin 'ala firashih. Maka pada pagi harinya orang yang berbaring ini dalam keadaan berzikir telah melampaui orang-orang di belakangnya. Ibaratnya rombongan berkuda, ya, orang berzikir ini dapat melampaui semua rombongan dari kawan-kawannya. Wa yusbihu dzalika al-qa'imul ghafil fi saqati ar-raqbi. Sementara orang yang berdiri melakukan salat malam tersebut berada di belakang rombongan, dia dengan zikirnya melampaui orang yang salat di belakang, orang yang salat dengan kelalaian di belakang makomnya. Ibarat pasukan berkuda, orang yang salat malam itu di belakang, dia melampaui semuanya. Wa dzalika fadlullahi yutihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Allahu akbar. Wa hukiya 'an rajulin min al-'ubbad annahu nazala bi rajulin min al-'ubbad dhayfan. Disebutkan ada seorang ahli ibadah, dia turun singgah di rumah salah seorang ahli ibadah lainnya. Faqama al-'abidu laylahu yusalli. وذلك الرجل مستلق على فراشه. Maka orang tersebut, ya, semalaman suntuk dia melaksanakan salat malam. وذلك الرجل مستلق على فراشه. Sementara sahabatnya yang satu tidur di atas ranjangnya, berbaring di atas ranjangnya. Falamma asbaha qala lahu al-'abidu. Tatkala datang pagi hari, berkatalah ahli ibadah yang salat malam, yang salat semalaman, ya, dengan bangganya dia berkata kepada kawan yang tidur semalaman. Dua orang berkawan singgah di rumah kawannya, dua-dua ahli ibadah, yang satu salat malam sepanjang malam, yang satu tidur sepanjang malam. Berkatalah orang yang salat sepanjang malam, ya, menyindir kawannya, sabaqa karraqu. Hai fulan, wahai tuan, engkau sudah tinggalkan jauh sama orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala. Itulah kira-kira ungkapannya. Tidur aja gua semalaman. Ya, ditinggalkan engkau. Faqala laysa sya'nu fi man bata laylahu musafiran wa asbaha ma'ar raqbi. Bukanlah yang menjadi tolak ukurnya orang yang semalaman suntuk, ya, dia berjalan musafir, pagi hari dia masih bersama rombongannya. Ya, asya'nu fi man bata 'ala firashihi wa asbaha qad qata'a ar-raqba. Tapi sebenarnya yang paling indah adalah orang yang dia tidur di atas ranjangnya, ya, dan pada pagi hari dia telah melampaui semua kawan-kawannya, padahal dia tidur. Gimana takwilnya itu? Kok gitu? Soal malam lewat, tidur aja lah sepanjang malam. Yang penting berzikir, bukan itu tafsirannya. Wahada wa nahwuhu lahu mahmalun sahihun wa mahmalun fasid. Ungkapan semacam ini bisa ditafsirkan benar dan bisa ditafsirkan salah. Faman hamalahu ala anna ar-raqid al-muttaji'a ala firashihi yasbiqu an-naqa'im al-qadita fa huwa batilun. Barang siapa yang memiliki pemahaman yang keliru, menganggap orang tidur itu lebih utama dibandingkan orang yang berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang lama berdiri, ya, yang khusyuk, ini adalah persepsi yang batil. Tak akan mungkin sama antara orang yang berdiri menyembah Allah sebenarnya dalam hati yang, ya, senantiasa bersamanya. Salat adalah seutama-utama zikir. Ya, zikir, zikrullah, Ibnu Qayyim bagi zikrullah menjadi tiga tingkatan. Ya, ada yang namanya beribadah kepada Allah SWT menjadi tiga tingkatan. Ada yang pertama namanya zikrullah, ini yang paling tinggi tingkatnya. Zikrullah Jalla wa'ala, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan, yang paling tinggi adalah membaca Quran. Ya, Ibnu Qayyim membagi zikrullah itu menjadi tiga tingkatan. Yang tertinggi adalah qiraatul Quran. Yang kedua zikrullah, yang ketiga doa. Semuanya bagian daripada zikrullah. Baca Quran, seseorang sedang berzikir kepada Allah. Apabila diiringi dengan tadabbur, memahami makna ayat, kandungan ayat. Ya, zikrullah di bawahnya. Di bawahnya lagi apa? Doa. Doa itu juga bagian daripada zikrullah tabaraka taala. Ya, inilah urutan zikrullah. Dan dalam salat tiga-tiganya ada. Dalam salat ada baca Quran, dalam salat ada zikrullah, dalam salat ada doa. Maka orang yang salat malam dengan khusyuk panjang tak akan mungkin dapat disamakan dengan orang yang tidur. Ya, tak salat. Wa innama mahmaluhu anna hadzal mustalqi ala firashihi allaqa qalbahu bi rabbih azza wa jalla. Tapi tafsiran perkataan tadi bisa dibenarkan, orang yang tidur itu lebih utama daripada orang yang salat semalaman suntuk. Dapat dibenarkan jika memang orang yang tidur ini terhalang salat malam, sementara hatinya tetap terpaut dengan Tuhannya, bergantung dengan Tuhannya. Walasaqa habbat qalbihi bil arsh, walaupun jasadnya terbaring, ya, tak salat malam karena berbagai macam halangan uzur, tapi hatinya terpaut di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bata qalbuhu yatufu haula al-'arsy ma'a al-mala'ikah. Semalaman suntuk dia tidur tak mampu mengerjakan salat, tapi hatinya sedang tawaf bersama malaikat-malaikat mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad ghaaba 'anid dunya wa ma fiha. Dia telah lenyap daripada dunia dan segala yang ada dalamnya, menuju arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Waqad aqahu an qiyamil laili a'iqun, karena terhalang mengerjakan qiyamul lail yang berbagai macam halangan, min waja'in, mungkin karena dia sakit, au bardin, sedang kedinginan, yamna'ul qiyam, yang membuat dia tak bisa mengerjakan salat malam, au khaufin 'ala nafsihi min ru'yati aduwin yatlubuh, tak mampu salat malam karena khawatir terlihat musuh yang sedang mengejarnya, wa ghairi dhalika min al-a'dhar, ataupun uzur-uzur lainnya. Fa huwa mustalqin 'ala firashih, maka meski dia berbaring di atas kasurnya, ya, wa fi qalbihi mallahu a'lamu bih, sementara dalam hatinya hanya Allah yang tahu betapa dahsyat perjalanannya menuju Allah Jalla wa'ala. Ini tafsirannya. Bukan tidur-tidur lalai. Ini lebih utama daripada orang yang sholat malam tadi. Yang bagaimana kualitas sholatnya? Wa akharu qa'imun yusalli wa yatlu. Yang satu kawannya memang sedang berdiri sholat, membaca Quran. Wa fi qalbihi minar riya'i wal ujubi. Tapi hatinya dia sedang berbagai macam sifat riya, sifat ujub. Ya, karena dia berdua tadi. Semalaman suntuk dia sholat, tapi dengan apa? Riya. Parahlah memang kawan ini, semalaman suntuk tak sholat. Tengok aku ini, sholat semalam suntuk. Sementara ini perusak amal. Hati-hatilah kita. Ada kawan yang sedang sibuk, tak pergi dia umrah. Kawan sedang umrah, tapi sang kawan yang tak pernah umrah ini, hatinya senantiasa sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Gimana pula Ustaz tawaf mengingat Ka'bah hati? Ya, perasaannya, keinginannya, harapannya, mimpinya. Sementara kawan sibuk dengan selfie kiri kanan. Tak ada yang selamat daripada selfie-annya, Ka'bah pun kena semua. Bentar-bentar putu, entah berapa kali putu di sisi Ka'bah. Mana lebih utama? Mana? Yang selfie? Sebentar-sebentar cepret, cepret, cepret. Tampakkan wajah sedang khusyuk. Ya Allah, tolong putu-putu aku sebentar ya. Ya Allah, cepret. Alhamdulillah, baru selesai tawaf. Kirim. Kawan dalam zikirnya tenggelam kepada Allah SWT. Kerinduan hati ingin ke Ka'bah, uang tak ada. Nangis dia mengingat-ingat nikmatnya orang yang bisa tawaf di Ka'bah, dia tak punya uang. Dan rahmat Allah begitu luasnya. Wa talabil jah. Salatnya hanya ingin mengharapkan kedudukan di mata manusia. Wal mahmadah indan nas, pujian manusia. Mullahu bi alim, hanya Allah yang tahu betapa dahsyat riaknya, ujubnya dalam salat malamnya. Aw qalbuhu fi wadin wa jismuhu fi wadin. Atau orang yang salat hatinya satu lembah kelalaian, badannya di lembah lainnya, tak menyatu antara hati dan badan. Ya. Fala raiba anna ar-raqida anna dhalika ar-raqida yusbihu wa qad sabaqa hadha al-qa'im bi marahil katsira. Tentulah dalam kondisi seperti ini tak lagi dapat ya dikatakan orang salat itu lebih baik. Orang yang tidur itu lebih baik melampaui orang yang salat. Ya. Dengan beberapa jarak yang jauh dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana pula orang tidur berzikir? Maksudnya dia berzikir sebelum tidur sampai terlelap matanya. Tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah, tenggelam dalam zikrullah sampai Allah mewafatkannya dalam tidurnya. Fal'amalu 'alal qulub. Kaidah begitu dahsyat, penting sekali. Amalan itu dihitung Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada di hati berupa niat. Kenapa kok rajin ngaji hari Ahad pagi Masjid Sabilun Najah? Enak, habis ngaji ada makanan. Fal a'malu 'alal qulub, amalan itu tergantung dengan apa yang ada dalam hati berupa niat. Semakin kuat keikhlasannya, semakin besar ganjarannya. La 'alal abdan, amalan itu bukan ditimbang dengan badan. Dua orang salatnya sama, ya banyaknya sama, tapi ganjarannya akan ditimbang dengan apa yang terdapat dalam hati berupa iman, ikhlas, mahabbatullah, al-inabatu ilaih. Fal-mu'awwalu ala sakin, la ala al-atlal. Yang menjadi tolak ukur itu adalah apa yang berdiam dalam hati, bukan yang di luar, bukan yang di badan. Oleh i'tibar bil muharrik al awal, yang menjadi tolak ukur adalah apa motivasi dia dalam beramal, penggeraknya apa, harapan manusia, pujian manusia, sanjungan manusia, atau ya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa dzikru yuthiru al azm al sakin, maka dzikrullah akan membangunkan ya keinginan kuat yang berdekam dalam hati ini untuk melaju menuju Allah. Karena semua kita sedang berjalan menuju Allah. Ada yang jalannya lambat-lambat, ada yang jalan cepat, ada yang berlari, larinya pun bertingkat-tingkat. Ada yang berlari bagaikan kilat, ada yang berlari bagaikan kuda-kuda cepat, ada yang berlari bagaikan unta-unta yang tangkas. Ada yang berjalan, ada yang ngesot menuju Allah. Sebagaimana perjalanan orang yang melewati sirat, begitulah di dunia ini. Bahkan ada yang tak jalan menuju Allah SWT kepada jalan-jalan bersimpang, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, sibuk ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, orang jalan terus dia ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Tiap kali simpang banyak yang menggodanya, belok kanan, nampak simpang banyak menggoda, belok kiri. Orang sudah sampai kepada Allah, dia tak sampai-sampai, tergoda. Ternyata jalan-jalan ini semua muaranya ke jurang-jurang neraka. Semua kita sedang dalam menuju Allah. Subhanallah. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Semua kita sedang berlari menuju Allah Jalla wa'ala. Wayuhayijul hubbal mutawari, zikrullah akan menghidupkan kecintaan kepada Allah yang tersembunyi. Allahu Akbar. Tengoklah ketika orang sedang dirundung, ya, cinta, sedang kasmaran, tidurnya pun sambil mengingat kekasihnya. Ya enggak? Aku jumpa tadi dengan si dia. Oh, luar biasa hidup ini nikmatnya. Kami berpandang-pandangan, bertatap mata, mata ketemu mata, senyum ketemu senyum. Teringat, ya, zaman-zaman dulu orang bercinta pakai surat. Anda enggak nyuruh antum bercinta yang haram, ya bukan. Ini gambaran. Besok aku kirim surat pula lah, kata ustaz tu kirim surat. Tengoknya surat kekasihnya, mau tidur pun, ya, letakkannya suratnya di kepala gini. Bayang-bayangkannya kawan tu, taruhkan di hatinya. Udah lecek, udah parah pun, kaknya lagi ya, lipat baik-baik, kasih parfum. Cuman Pak Amin. Teringat. Subhanallah, dalam segala keadaan. Ya, begitu juga dengan Allah. Walillahil mathal a'la. Tentunya bagi Allah perumpamaan yang terindah, tak sebagaimana perumpamaan makhluk dengan makhluk. Ya. Wa yab'ath at-talab al-mayyit. Dzikrullah membangkitkan, ya, hati-hati yang terhenti, yang mati, terhenti berjalan menuju Allah dengan zikrullah, seketika dia bangun hidup berjalan. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. As-sadisatu wa thalathun. Faedah yang ke-36. Anna dzikra nurun lidzakiri fid dunya. Sesungguhnya zikrullah akan membuat orang yang berzikir memiliki cahaya di dunia. Wa nurun lahu fi qabrih, cahaya di kuburnya. Wa nurun lahu fi ma'adih, cahaya kelak di hari berbangkitnya. Yas'a baina yadayhi 'ala shirath, cahaya yang ada di hadapannya membuat terang baginya jalan menuju sirat. Famastanarat alqulub walqubur bimithli dzikrillah ta'ala, taklah bersinar hati, taklah bersinar alam kubur sebagaimana bersinarnya disebabkan karena dzikrullah tabaraka ta'ala. Karena kelak di padang mahsyar sebelum sirat, sebelum melewati sirat adalah masa yang gelap gulita. Tak ada cahaya kecuali cahaya orang-orang beriman. Ya, ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya hanya sebesar kuku kaki. Hidup dan mati, hidup dia jalan, mati dia berhenti. Kayak sepatu anak-anak bayi itu, kayak sepatu anak-anak balita, jalan hidup. Ya, diletakkannya hidup, hidup mati, hidup mati. Allahu Akbar. Cahaya baginya kelak di padang mahsyar, dalam kegelapan padang mahsyar menuju sirat. Orang kafir tenggelam dalam neraka, tak tahu arah lagi, gelap. Orang munafik pun demikian. walaupun di pangkal jalan orang munafik numpang cahaya orang beriman, kemudian Allah suruh mereka berpisah. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, Aw man kana maytan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathalu fi dhulumati laysa bikharijin minha. Dapatkah disamakan orang yang mati dengan, dapatkah disamakan perumpamaan orang yang mati kemudian kami hidupkan dia, kami jadikan baginya cahaya yang dia berjalan membawa cahaya tersebut di tengah-tengah manusia, samakah perumpamaannya dengan orang yang dalam kegelapan yang tak bisa keluar sedikit pun daripadanya? Ya, Umar bin Khattab itu awalnya mati dengan kekufuran, masuk ke dalam Islam, hiduplah dia dengan cahaya, ternyata cahaya besar menerangi sekitarnya, kemana-mana dia bawa cahaya. Samakah dengan Abu Talib yang mati dalam kegelapan, mati ketika masih hidup, sebelum mati dia sudah mati, dapatkah disamakan dua orang ini? Fal-awwalu huwal mu'min. Inilah yang pertama percontohan orang mu'min, istanara bil imani billah, bercahaya dengan imannya kepada Allah, wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa dhikrih, bercahaya dengan cintanya kepada Allah, zikirnya kepada Allah. Wal akharu huwal ghafil. Adapun yang satu lagi adalah orang lalai, al-ghafilu anillah, lalai daripada Allah, al-mu'ridu an dhikrihi wa mahabbatihi, yang berpaling dari mengingatnya daripada mencintainya subhanahu wa ta'ala. Orang hidup itu adalah orang yang hidup dengan iman, hidup dengan zikrullah, hidup dengan taat, itu orang hidup. Orang yang hidup tanpa iman itu bangkai berjalan, orang hidup dalam gelimang maksiat itu bangkai-bangkai yang berjalan. Orang-orang munafik, kafir itu famfir-famfir yang berjalan, mati. Orang mukmin adalah orang yang hidup. Di dunia hidup, di akhirat hidup. Orang kafir di dunia mati, di akhirat mati. Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan hati, bukan kehidupan fisik. Allahu Akbar. Boleh saja orang hati, yakni badannya dipenuhi dengan berbagai macam ragam penyakit, tapi hatinya bersih daripada penyakit, suci. Lihatlah bagaimana Ayub, tak ada tempat di badannya yang tak kena penyakit, hanya lidahnya saja yang benar-benar selamat daripada penyakit, hanya lidahnya yang bisa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Lidah dan hati itu yang paling mahal dimiliki Ayub alaihi salatu wassalam. Ada orang sehat tubuhnya luar biasa, ototnya besar-besar, sekali tinju kita terpelanting kita dibuatnya, mengangkat barber sampai mungkin 200 kilo, 300 kilo satu tangan, subhanallah, kuat setengah mati, naik gunung okay. Tapi bangkai berjalan, sakit hatinya. Ya, sholat di samping masjid, di samping rumah pun tak bisa dia singgah, subhanallah. Wasya'nu kullu sya'ni wal falahu kullu al falahi fin nur. Hakikat orang hidup adalah orang yang hidup dengan cahaya. Wasyaqa'u kullu syaqa'i fi fawatihi. Hakikat orang mati adalah orang yang terluput, tak punya cahaya dalam hidup ini. Walihadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi su'alihi rabbahu tabaraka ta'ala حين يسأله أن يجعله في لحمه وإظامه وعصبه وشعره وبشره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه وخلفه وأمامه حتى يقول واجعلني نورا. كان يتولى Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sempurna dalam berdoa kepada Allah meminta cahaya. Tatkala Rasulullah mau pergi keluar menuju salat ya, dari rumahnya, maka Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan bagi cahaya, agar Allah menjadikan cahaya pada dagingnya, pada tulangnya, urat-uratnya, rambutnya, kulitnya, pendengarannya, penglihatannya, agar diberikan cahaya di atasnya, di bawahnya, samping kanannya, samping kirinya, belakangnya, depannya, sampai Nabi mengatakan waja'alni nuran, ya Tuhan, jadikan aku cahaya. Cahaya itu ada dua. Ada cahaya hissi, ini yang kita lihat. Cahaya yang sifatnya bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Namanya cahaya al-his, nurul hissi, konkret. Ada cahaya al-ma'nawi yang tak terlihat karena dia dalam hati. Itulah cahaya iman, cahaya ma'rifatullah, cahaya amal saleh, cahaya zikrullah, cahaya salat, cahaya sedekah. Orang yang bersedekah itu bercahaya imannya. Kalau matikan lampu di sini semua, bersedekah itu tetap gelap juga. Ya, ini yang diminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya ma'nawi ini, apalah guna cahaya hissi? Terang rumahnya, terang 1000 watt, tapi gelap hatinya daripada iman, daripada ma'rifatullah, lalai dari zikrullah. Apa guna? Lebih baik lagi orang yang rumahnya hanya semprong, tak sampai 5 watt pun, mungkin 1 watt semprong zaman dulu itu, ya gelap, tapi merinding hatinya dengan zikrullah, gemetar hatinya dengan zikrullah tabaraka ta'ala. Mana lebih utama? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama dalam cahaya yang bergelimang cahaya dunia, tapi gelap hatinya. Yang kedua, hampir-hampir padam bagi cahaya dunia, tapi terang benderang hatinya. Ya. Semua ada zahir dan batin. Mata kita ini memandang. Orang buta memandang dengan mata hatinya. Bahkan Allah balik, orang yang melek itu dikatakan buta kalau tak mampu melihat kebesaran Allah yang dititipkan dalam alam semesta. Sementara orang buta dianggap melek tatkala hatinya bercahaya dengan ma'rifatullah. Berkata Allah, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukanlah mata-mata itu yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi hakikatnya hati-hati jualah yang buta yang terdapat dalam hati. Syekh Abdul Aziz bin Bas, memang matanya buta, tapi Allahu a'lam betapa luar biasa Allahu akbar hatinya bercahaya, fatwanya, perkataannya Allahu akbar. Ya, yang di jalan-jalan itu buta juga, yang dipandu-pandu, Syekh Abdul Aziz bin Bas buta, sama butanya. Tapi Syekh Abdul Aziz bin Bas matanya buta, tidak hatinya. Yang jalan-jalan itu dua-dua. Subhanallah. Fasa'ala Rabbahu tabaraka ta'ala an yaj'ala an-nura fi dhatihi adh-dhahirah. Maka Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan cahaya pada zat beliau yang zahir, wal batinah juga diberikan cahaya pada batin beliau, luar dan dalam. Wa an yaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihatihi, agar diliput cahaya dari segala sisinya. Wa an yaj'ala dhatahu wa jumlatahu nuran, bahkan berdoa agar Allah jadikan tubuhnya, zatnya sebagai cahaya. Fadinullah azza jalla nur, agama Allah ini semua cahaya. Subhanallah. Sekarang kita sedang duduk bersimpul di sini untuk mencari apa? Cahaya. Cahaya iman, cahaya ma'rifatullah, cahaya hati. Di jodoh sana orang sedang duduk juga dengan lampu-lampunya menunggu orang yang datang berbelanja, berjual beli. Subhanallah. Tapi tak akan dapat disamakan antar di sana dan di sini. Allahu Akbar. Wa kitabuhu nur, kitabnya adalah cahaya. Wa daruhu allati a'addaha li awliya'ihi nurun yatala'la. Negeri yang dia siapkan bagi hamba-hambanya beriman adalah negeri yang penuh dengan cahaya yang bersinar. Wa huwa tabaraka ta'ala nurus samawati, bahkan dialah Allah tabaraka ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Wa min asma'ihi nur, di antara nama-namanya adalah an-nur, Allah adalah cahaya. Maka boleh kita beri nama anak kita Abdun Nur, hamba cahaya. Karena Allah adalah cahaya daripada segala macam cahaya. Wadzulumati ashraqat linuri wajhi, segala macam bentuk kegelapan hilang dengan cahaya wajahnya. Subhanahu wa ta'ala. Wa fi du'ain Nabi SAW, dalam doa Nabi SAW yaum at-ta'if, ketika beliau di ta'if diuber-uber, dikejar-kejar oleh orang jahil yang melempari beliau ketika berdakwah, beliau berdoa, a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumatuhan, aku berlindung dengan wajahmu yang dengannya hancurlah segala macam kegelapan. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah, Tuhan aku berlindung dengan wajahmu yang dengannya kembali sempurna semua urusan dunia dan akhirat. An yahilla alayya ghadabuk ya Tuhan, aku berlindung jangan sampai kau tumpahkan kepadaku murkamu. Aw yanzila bi saqatuk, jangan sampai turun kepadaku kemarahanmu. Lakal utba hatta tarda, Tuhan bagimu lah segala macam akibat. Ya Tuhan, aku berharap keridhaanmu. Wal haula wala quwata illa bik, tak ada upaya kecuali hanya denganmu. Waqala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, laisa inna rabbikum lailan wala nahar, Tuhanmu itu tak punya siang dan malam, itu untuk kita manusia. Allah tak punya siang dan malam. Nurus samawati wal ardi min nuri wajhi, bahkan cahaya siang dan malam bagian daripada cahaya yang Allah berikan. Dari cahayanya, cahaya ciptaannya, matahari cahaya. Ya, di malam hari tak ada matahari, digantikan dengan bulan sebagai cahaya. Ya, dihiasi dengan bintang-bintang sebagai cahaya. Wa fi ba'dhi alfadhi hadha al-athar, dan sebagian redaksi dari athar ini, nurus samawati wal ardi min nuri wajhi, bahkan segala cahaya di langit di bumi adalah bagian daripada cahaya wajahnya. Dzakara Utsman ad-Darimi, sebagaimana Utsman ad-Darimi menyebutkannya. Waqala ta'ala, waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Sebagaimana Allah memberikan kepada kita cahaya hissi berupa matahari di siang hari, bulan di malam hari, Allah berikan kepada kita cahaya maknawi dalam hati berupa iman, ma'rifatullah, mahabbatullah, al-inabatu ilaih, wa tawakkul alaih, al-khawfu ilaih, wa raja'u min. Semuanya ini cahaya dalam hati. Adapun cahaya zahir, cahaya hissi, tak beda-beda. Semua dapat, orang kafir dapat melihat matahari, orang kafir dapat melihat bulan, melihat bintang. Semua makhluk dapat cahaya hissi ini. Tumbuh-tumbuhan dapat, hewan pun dapat, tapi cahaya maknawi hanya dapat siapa? Orang-orang beriman, dan cahaya itu pun bertingkat-tingkat. Dimiliki orang beriman, ada yang cahayanya seluas gunung, ada cahayanya hanya sekecil kuku kaki atau kuku tangannya karena kelalaiannya. Allahu Akbar. Walaysa isyraquha yawma idzin bisyamsin wala qamar, pada hari kiamat bumi yang Allah gantikan dengan bumi lain bukanlah bersinar dengan cahaya matahari ataupun bulan. Di hari kiamat bumi ini Allah gantikan bumi lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ingatlah pada hari digantikan bumi dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain. pada hari itu cahayanya bukan cahaya matahari dan bulan. Kenapa? Fa inna syamsa tukawwar wal qamar yuhsab, karena matahari, bulan semua dibenturkan habis, hancur cahaya bulan tak ada lagi karena bulan telah binasa, matahari telah hancur. Wa yadhhab nuruhuma, hilang semua cahaya keduanya. Tapi cahaya Allah yang meneranginya di padang mahsyar kelak. Wa hijabuhu tabaraka ta'ala nur, bahkan hijab yang menghijab Allah adalah cahaya. Nabi yang mulia ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau lihat Tuhanmu ketika peristiwa Mi'raj? Berkata Nabi, nurun anna arahu, cahaya meliputinya, bagaimana aku mungkin melihat kepadanya. Berkata Musa, qama fina Rasulullah SAW bi khamsi kalimatin, Rasulullah berkhutbah kepada kami dengan 5 poin kalimat. Faqal, berkatalah Rasulullah, inna Allah la yanamu, Allah itu tak pernah tidur. Wala yanbagi lahu an yanam, tak layak dia tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u, dialah yang meletakkan timbangan dan mengangkatnya. Ya, Allah lah yang meletakkan timbangan dan mengangkatnya, yang menakar segala macam takaran, yang mengangkat dan meninggikan, mengkayakan dan miskinkan, memberikan penyakit, memberikan kesehatan, yang memuliakan, yang menghinakan, menghidupkan, yang mematikan, di tangannya lah timbangan. Kapan dia mau dia muliakan, kapan dia mau dia hinakan, kapan dia mau dia tenggelamkan. Yakhfidhul qista wa yarfa'uhu, yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar, dibawa kepadanya, diangkat kepadanya segala macam amalan dikerjakan orang-orang di malam hari sebelum datang pagi hari. Wa amalun nahari qabla amalil layl, diangkat kepada Allah segala yang diperbuat manusia di siang hari sebelum datang malam hari. Hijabuhu an-nur, hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, sekiranya hijab itu dia singkat, la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basar min khalqi, kalaulah di dunia ini dia singkat cahayanya, terbakarlah semua makhluk yang melihatnya. Sebagaimana yang terjadi dengan gunung apa? Tur Sina. Tatkala Musa meminta melihat Allah, Musa tak sabar dia mendengar suara Tuhan, tapi dia tak melihat, sehingga Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika, Tuhan berilah aku kesempatan ingin melihat kepadamu. Kata Allah, la tarani, engkau tak mampu melihatku. Walakin anzur ila jabal, cobalah kau lihat gunung ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika gunung ini tak bergeser di tempatnya melihatku, engkau pasti bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lijabal, tatkala Tuhan Allah Jalla menampakkan dirinya kepada gunung, ya, seketika gunung itu hancur. Falamma tajalla rabbuhu lijabal ja'alahu dakka, seketika gunung itu hancur lebur. Fa kharra Musa sa'iqa, seketika Musa jatuh pingsan melihat dahsyatnya gunung yang begitu besar hancur, ketika melihat apa? Allah. Baru Allah singkap, masih disingkap Allah saja hancur seketika. Nanti Allah akan buat kita mampu melihatnya. Kapan? Nanti di hari kiamat. Thumma qara'a amburika man fin nari wa man hawlahu, berkata Rasulullah, dia baca ayat dalam surah An-Naml ayat ke-8, anburika finnar, anburika man finnar, berkahlah orang ada ya dalam cahaya api, wa man haulaha, dan yang ada di sekitarnya. Inilah ketika berjumpa Allah ya di Gunung Tur Sina, ketika Musa berjumpa Allah di Gunung Tur Sina melihat cahaya. Fastinaratu dhalikal hijab binuri wajhi, ya, walaulahu la ahraqat subuhat wajhi wa nurihi man tayri basari, ya, maka hijab itulah cahaya. Ya, anda yang kata tak ada hijab, terbakar semua makhluk ini melihat Allah Jalla wa'ala, tak kuat subhanahu wa ta'ala. Olehada lama tajalla tabaraka ta'ala al-jabali wa kashafa min al-hijabi syai'an yasiran sakhal jabalu fil ar, karena itulah tatkala Tuhan Allah Jalla wa'ala menyingkap sedikit hijabnya, dia singkap sedikit saja kepada gunung, gunung pun hancur lebur. Wa tadakdak, goyang runtuh tu gunung. Walam yakum li rabbihi tabaraka ta'ala. Tak mampu lagi gunung itu tegak disingkap Tuhan. Ya. Cahaya disingkap Tuhan dirinya tabaraka ta'ala. Sedikit saja. Dan itulah perkataan Ibnu Abbas dalam firman Allah yang berbunyi, la tudrikuhul absar. Tak akan mampu penglihatan melihatnya di dunia. Di hari akhirat tidak. Berbeda antara dunia dan akhirat. Di dunia ini tak makan seminggu, kira-kira apa jadinya kita? Mati. Di padang mahsyar berdiri 50,000 tahun. Tak apa-apa. Seminggu tak tidur di bumi ini, besar kemungkinan mati dia. Tak tidur malam seminggu antum, besar kemungkinan mati atau gila. Di surga tak ada tidur. Tak ada orang ngantuk-ngantuk kayak antum ini di surga nanti. Ku tengok lumayan yang ngantuk ini. Tak ada, alhamdulillah. Di surga tak ada orang ngantuk. Maka sekarang masih mungkin mengantuk, mengantuklah. Ya. Di surga tak ada tidur. Tidur itu menghilangkan sejumlah daripada kenikmatan. Sementara surga tempat bersenang-senang. Subhanallah. Luar biasa. Jadi jangan samakan akhirat dengan dunia. Di dunia kita lemah, tubuh kita lemah, akhirat. Subhanallah. Sebagian orang kafir dibuat Allah besar, satu gusinya sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Agar merasakan azab. Qala dzalika Allahu 'azza jalla idza tajalla bi nurihi lam yaqum lahu syai'un. Kata Ibnu Abbas, itulah Allah, jika dia singkap cahayanya, tak ada yang bisa tegak berdiri, hancur semua. Wa hadza min badi'i fahmihi radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan dalamnya ilmu Ibnu Abbas terhadap kalamullah. Wa daqiqi fitnatihi, betapa cerdasnya Ibnu Abbas. Wa kaifa la, bagaimana tidak, wa qad da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu ta'wil. Karena Rasulullah telah berdoa untuknya agar Allah pahamkan tentang Quran. Farrabbu tabaraka ta'ala yura yawmal qiyamah bil absari iyanan. Nanti di hari kiamat Allah dilihat dengan mata kepala kita, mata telanjang. Walakin yastahilu idrakul absar lahu wa in ra'athu. Melihat Allah ya, tapi meliputi Allah sepenuhnya mustahil, walaupun di akhirat. Mustahil kita dapat meliputi Allah seluruhnya. Melihat Allah ya. Melihat bulan ya. Tapi meliputi secara detail tentang bulan kita tak tahu. Ambil kaca pembesar, ambil apa untuk melihat bintang itu? Apa namanya? Teropong bintang, tengok bagaimana kasarnya ya sisi bulan. Tak seutuhnya kita tahu apa yang ada di bulan, di baliknya dan seterusnya. Begitulah kita melihat Allah Jalla wa'ala. Kita melihat tapi meliputi Allah secara utuh mustahil. Fal idraku amrun ra'a ru'yah, karena idrak maknanya adalah meliputi sesuatu. Ketika melihatnya secara detail tahu segalanya, itu namanya idrak. Wa hadhihi asy-syamsu lillahil mathal. Lihatlah matahari ini sebagai bentuk perumpamaan. Dan bagi Allah perumpamaan yang sempurna. Naraha wa la nudrikuha kama hiya alaihi. Kita lihat matahari tapi kita tak tahu detail matahari itu bagaimana. Wala qariban min dhalik, sedikit pun kita tak tahu. Kita tampak seolah-olah dia bulatan besar, besarnya pun kita tak tahu. Kita lihat dia memiliki cahaya, bagaimana cara dia bercahaya kita tak tahu. Subhanallah. Ya. Apa rupanya bahan bakar matahari itu? Kok bisa bercahaya dia? Apakah dia bagikan senter yang bercahaya? Ya, tak tahu kita. Walidzalika qala Ibnu Abbas liman sa'ala 'an ru'ya wa awrada 'alayhi la tudrikul absar. Faqala alasta tara as-sama'? Qala bala. Qala afa tudrikuha? Qala la. Qala fa Allah ta'ala a'zamu ajal. Ada orang yang bertanya tentang melihat Allah. Mungkinkah Allah diliput? Maka Ibnu Abbas mengatakan, kau lihat langit? Ya. Dapatkah kau meliputi langit sebenar-benarnya? Dikatakan tidak. Begitulah Allah di hari kiamat. Panjang lagi yang anda lihat ini. Berapa lembar lagi ini? Bahaya ini. Ada yang mau pulang ke Medan ini. Ya, kita padakan sampai di sini dulu. Masih dalam keutamaan dzikrullah tabaraka taala yang ke-30 berapa? 36 belum selesai ya. Insyaallah kapan guru tak ada, nanti saya masuk lagi, kita akan lanjutkan faedah ini tentang tafsiran yang termuat dalam surat An-Nur. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya, insyaallah ini ke depan. Tafsiran tentang surat An-Nur ini tafsir yang indah. Dulu kita ketika baca terjemahan Allah lah cahaya langit bumi, perumpamaan cahayanya bagaikan begini-begini, tak tahu kita apa maknanya, bagaikan lentera-lentera yang ada sumbu-sumbu dalamnya, dibakar dengan minyak, minyaknya saja sudah terang sebelum lagi dibakar. Ini indah tafsirannya bagi orang-orang yang memahaminya. Ya, insyaallah tabaraka taala kita bermohon semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk dapat mendalami makna tafsir daripada surah An-Nur ini. Ya, kita padakan sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.